إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm. Kita sampai pada pertanyaan ke-99. Su'ila fadilatu syekh a'lallahu darajatahu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, semoga Allah meninggikan derajat beliau. Amma yasulu min ikhtilafil futya min alimin li akhar fi mawdu'in wahid. Tentang hal-hal yang terjadi dari perselisihan atau berbedanya fatwa yang muncul dari seorang alim dengan fatwa alim yang lainnya dalam satu tema, dalam satu masalah. Ma maraddu dzalik, apa sebab dari hal itu? Wa ma mauqifu multaqil futya, mutalaqil futya, dan apa ya mauqif ya yang harus dipilih atau apa yang harus dilakukan oleh orang yang membaca fatwa tersebut. Fa'ajaba rahimahullah biqaulih, maka beliau menjawab dengan mengatakan, maraddu dzalik ila syai'ain, sebab hal itu kembalinya kepada dua hal. Al-awwal, yang pertama, al-ilm, yaitu ilmu. Faqad yakunu ahadul muftin laisa indahu minal ilm ma indahul muftil akhar. Terkadang salah seorang mufti, orang yang memberikan fatwa, tidak memiliki ilmu dari hal-hal yang diketahui, diilmui oleh mufti yang lainnya. Fayakunul muftil akhar awsa itila'an minhu, sehingga mufti yang lainnya lebih luas mutola'ahnya darinya. Yattali'u ala ma lam yattali' alaihil akhar, dia bisa melihat, dia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mufti yang lainnya. Wasani, yang kedua, al-fahmu, pemahaman. Fa innan nas yakhtalifuna fil fahmi ikhtilafan katsira. Karena manusia berbeda-beda pemahamannya, kekuatan pemahamannya dengan perbedaan yang besar, yang banyak. Qad yakununa fil ilmi sawa, terkadang dalam hal ilmu ya itu sama, dari jumlah hafalan, pengetahuan tentang Al-Qur'an, hadis, demikian pula hal-hal yang lainnya. Walakin yakhtalifuna fil fahmi, akan tetapi berbeda-beda dalam hal pemahaman. Fayu'tillahu ta'ala hadza fahman wasi'an thaqiban, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada yang ini dengan pemahaman yang luas, ya, pikiran yang tajam. Yafhamu mimma alima aksar mimma fahimahul akhar, dia mampu memahami apa-apa yang telah dia ilmui, telah dia pelajari lebih banyak dari apa-apa yang dipelajari atau difahami oleh yang lainnya, meskipun dalam hal ya perolehan ilmu itu sama, namun dalam memahami ilmu itu sendiri berbeda. Wa khina idzin yakunul aktsaru ilman wal aqwa fahman aqraba ila shawabi minal akhar, dan pada saat itu yang paling banyak ilmunya, yang paling kuat pemahamannya, maka dialah yang lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan dengan yang lainnya. Amma bin nisbati lil mustafti, adapun ya, dalam hal yang meminta fatwa, fa innahu idza ikhtalafa alaihi aliman muftiyan, maka jika berselisih dua orang alim yang memberikan fatwa, fa innahu yattabi'u man yara annahu aqraba ila shawab, maka dia mengikuti orang yang dia lihat ya, aqrabu ila shawab, yang lebih dekat dengan kebenaran. Imali ilmihi, bisa disebabkan karena keilmuannya, wa imali waraihi wa dinihi, demikian pula disebabkan karena sikap waraknya ya, agamanya. Kama annahu law kana al-insan maridhan, demikian pula jika seseorang dalam keadaan sakit, waqtalafa alaihi tabiban, kemudian berselisih dua orang dokter, fa innahu sawfa ya'khudhu biqawli man yara annahu aqrab ila shawab, maka niscaya dia akan mengambil pendapat dokter yang lebih dekat dengan kebenaran ya. Fa in tasawa indahul amran, namun jika sama ya, menurut dia perkaranya, walam yurajih akhadul muftin alal akhar, dan dia tidak mampu menguatkan, merajihkan salah satu dari mufti dari yang lainnya, fa innahu yukhayyar, maka dia boleh memilih. In syaa'a akhadha bihadza, jika dia menginginkan maka dia bisa mengambil pendapatnya alim yang ini, wa in syaa'a akhadha bihadza, dan jika mau dia bisa mengambil pendapat alim yang lainnya. Wa matsma'annat ilaihi nafsuhu aktsar falyakhudh bih, maka yang lebih menenangkan jiwanya maka dia ambillah pendapat yang itu ya. Namun di sini tentunya kembali kita memberikan tanbih tentang ya, tercelanya tatabu'ur rukhas ya, yaitu mengambil pendapat ulama yang paling ringan. Tentunya yang dimaksudkan dari larangan tatabu'ur rukhas ini adalah bukan rukhsah syar'iyah ya. Karena rukhsah syar'iyah itu tetap ada, ditetapkan dalam kitab dan sunnah ya. Seperti ya, seperti rukhsah syariah itu ya, qasar ya, mengqasar salat ketika safar, menjamak di dalam safar, bolehnya makan bangkai ketika dalam keadaan terdesak ya. Maka kadang-kadang rukhsah yang seperti ini hukumnya mustahab dan bahkan wajib ya. Bahkan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fitni min haraj." Allah tidak menjadikan untuk agama kalian ada kesulitan, kesempitan. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'siru." Ya, berikanlah berita gembira, jangan kalian ya memberikan kesulitan. Namun, tentunya yang dimaksud di sini adalah ya rukhsah dalam hal ya, dalam hal mengambil fatwa dari seorang alim ketika dia membolehkan suatu masalah yang diperselisihkan ya, kemudian dalam keadaan yang lainnya ulama yang lainnya melarangnya ya, menghukumi itu adalah perkara yang haram ya. Maka mengikuti atau mencari-cari pendapat yang ringan dari fatwa pendapat para ulama secara mutlak tanpa ada sesuatu yang merojihkan dia ya. Apa dalil yang menjadikan dia mengambil pendapat yang paling ringan ya. Dan bukan pula bentuknya adalah seorang yang awam yang mengikuti seorang alim yang dia sangka paling berilmu ya. Namun dasarnya adalah karena itu kemauan dirinya, karena mengikuti hawa nafsu. Maka ini adalah perkara yang mungkar, tidak boleh dikerjakan. Ibnu Abdul Bar, demikian pula Ibnu Hazm menyebutkan ijma' tentang masalah ini ya, tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan ya, larangan dari seseorang mendasari perbuatannya hanya semata dengan hawa nafsu. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Sulaiman At-Taimi rahimahullah taala, "Lau akhadta bi rukhsati kulli 'alim ijtama'a fika syarru kulluh." Ya. Jika engkau mengambil rukhsah, ya, pendapat yang paling ringan dari setiap alim, setiap ulama, maka akan terkumpul pada dirimu kejelekan seluruhnya. Kata Ma'mar bin Rashid rahimahullah ta'ala, "Lau anna rajulan akhadha biqali ahli al-Madinah fis sama'." Jika seseorang yang mengikuti pendapat ahlul Madinah dalam hal bolehnya as-sama', yakni al-ghina, nyanyian, wa ityanu nisa fi adbarihinna, dan bolehnya mendatangi para wanitanya di dari duburnya mereka, ya, wa biqauli ahli Makkah fil mut'ah, ya, dan mengikuti pendapat penduduk Makkah dalam hal bolehnya nikah mut'ah wa sarf, ya, wa biqauli ahli Kufah fil muskir, demikian pula mengikuti pendapatnya ahlul Kufah dalam hal perkara-perkara yang memabukkan, yakni an-nabid. Di sini tentunya ada rincian. Kana asyarru ibadallah ta'ala, maka niscaya dia akan menjadi orang hamba-hamba Allah yang paling jelek, yang paling buruk. Demikian pula kata al-imam al-za'i rahimahullah, man akhada binawadiril ulama kharaja minal Islam. Barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat ulama yang paling nyeleneh, ya, yang paling ringan, maka senantiasa demikian karena hawa nafsunya tentunya, maka niscaya dia akan keluar dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan ke-100. Su'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh, ma qaulukum fi man yattakhidhu min akhtha'il ulama tariqan lil qadhi fihim wa ramyihim bil buhtan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan kesalahan-kesalahan para ulama sebagai jalan untuk mencela mereka, melemparkan tuduhan kepada mereka? Wa man nasihatul lati tuwajihuha li talabatil ilmi fi dzalik, dan apa nasihatmu yang bisa engkau arahkan kepada para penuntut ilmu tentang masalah itu? Fa ajaba fadilatuh biqauli, maka beliau menjawab, al ulama bila syakkin yukhti'una wa yusibun, para ulama tidak diragukan lagi mereka keliru, kadang mereka juga benar, ya, mereka bisa salah, mereka bisa benar. Walaisa akhadun minhum maksuman, tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum, terlepas dari kesalahan. Wala yambagi lana wala yajuzu an natakhidha khata'ahum sulaman lil qadhi fihim. Tidak sepantasnya bagi kita, tidak boleh bagi kita untuk menjadikan kesalahan-kesalahan mereka sebagai tangga untuk mencela mereka. Fa inna hadhihi tabi'atul bashar, ya, karena ini semua adalah sifat dasar manusia, ya. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun, ya. Setiap anak Adam itu salah, ya, senantiasa melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang menyertainya dengan taubat. Maka beliau mengatakan, fa inna hadhihi tabi'atul bashar, ini adalah sifat dasar manusia. Kulluhum ayyuhti'u idza lam yuwafiqul shawab, mereka seluruhnya, ya, terjatuh dalam kesalahan jika mereka tidak diberikan taufik, ya, lam yuwafiqul shawab, tidak diberikan taufik untuk sesuai dengan kebenaran. Walakin alaina idza sami'na an alimin, aw an da'iyatin min ad-du'at aw an imamin min a'immatil masajid idza sami'na khata'an an natasila bihi. Akan tetapi hendaknya jika kita mendengar dari seorang alim atau dari seorang salah satu dai atau salah satu imam dari imam-imam masjid, jika kita mendengar kesalahan dari mereka, berita kesalahan dari mereka, annatasilabi, kita menghubungi mereka, ya, tabayyun hatta yatabayyana lana li'annahu qad yaqsulu fi dhalika khata' fi naqli anhu, sampai jelas bagi kita beritanya. Karena kadang terjadi, ya, berita sampai kepada kita tentang kesalahan tersebut itu, ya, karena salah dalam hal penukilan. Au khata fil fahmi lima yakul. Atau keliru dalam hal memahami apa-apa yang dia katakan terhadap hal-hal yang dia katakan. Au su'u qasti fi taswihi sum'at taswihi sum'atin alladhi nukila anhu hadha syai', atau karena jeleknya niat ketika ucapan itu tersebar, ya, dari orang yang menukilkan ucapan tersebut darinya, ya, niatan jelek dari orang yang menukilkan ucapan dari sumbernya tadi. Wa ala kulli hal, maka bagaimanapun keadaannya, faman sami'a minkum an alimin aw an da'iyatin aw an imami masjid aw ay insanin lahu wilayah, maka barang siapa yang mendengar dari kalian dari seorang alim atau seorang salah satu dai atau dari imam masjid atau seseorang yang dia memiliki kedudukan, ya, man sami'a minhu ma la yamghi ayyakun, dia mendengar darinya sesuatu yang tidak sepantasnya itu terjadi, fa alaihi ayyatasilabi au ayyasalahu, maka sepantasnya hendaknya dia menghubungi, ya, orang yang dinukilkan kalam itu darinya, bertanya kepadanya, hal waqa'a dzalika minhu am lam yaqa', apakah benar itu terjadi atau tidak terjadi, ya. Summa idza kana qad waqa', kemudian jika itu benar telah terjadi, fal yubayyin lahu ma yara annahu khata', ya, maka hendaklah dia meminta penjelasan kepadanya apa yang menurut dia itu salah. Fa imma ayyakuna qad akhta'a fayarju an khata'ihi, bisa jadi memang benar dia salah, kemudian setelah mendapatkan masukan dari orang yang tabayyun tadi, maka dia rujuk dari kesalahannya. Wa imma ayyakuna huwal musib, dan bisa pula sebaliknya, yang benar adalah ucapan orang yang dinukilkan berita itu darinya. Fayubayyinu wajha qawlihi hatta tazulal fawdha allati qad naraha akhyanan wala siyama baina syabab, kemudian dia menjelaskan sisi kebenaran dari ucapannya. Dia menjelaskan dalilnya dari apa yang menjadi pendapatnya sampai hilang kegaduhan, keributan yang dia lihat, ya, kadang-kadang terlebih itu biasa terjadi pada para pemuda. Wa innal wajib ala syabab, dan sesungguhnya yang wajib bagi para pemuda, wa ala ghairihim, demikian pula selain mereka, idza sami'u misla dzalik ayyakufu alsinatahum, jika mendengar hal itu dari yang, jika mereka mendengar yang semisal dengan itu, hendaklah mereka berusaha untuk menahan lisan-lisannya. Wa ayas'au bin nuskhi, dan hendaklah mereka berusaha untuk memberikan nasihat, ya. Wal itisal biman nukila anhu manukila hatta yatabayyanal amru, dan menghubungi orang yang dinukilkan ucapan itu darinya tentang ucapan tersebut sampai jelas perkaranya. Amal kalam fil majalis, adapun berbicara di majlis-majlis, ya, di obrolan santai, ya, demikian pula di tempat pekerjaan, wala siyama fi majalisil amah, demikian pula terlebih dalam majelis-majelis umum, di mimbar-mimbar, di majelis taklim, ayuqal, dikatakan ma taqulu fi fulan, apa pendapatmu tentang fulan, ma taqulu fi fulanin akhar alladhi yatakallamu dhidal akhara dhidal akharin, apa pendapatmu tentang si fulan yang lainnya yang berbicara berbeda dengan yang lainnya. Fahadha amrun la yambagi basahu itlaqan, maka ini perkara yang tidak sepantasnya disebarkan secara mutlak. Li'annahu yusirul fitnah wal fawdha, karena itu akan menimbulkan fitnah, kegaduhan. Fayajibu khifdul lisan, maka wajib bagi kita semua untuk menjaga lisan. Ketika mendengar suatu berita yang menurut kita salah, ya, apa yang pertama dikerjakan? Adalah tabayyun, bertanya kepada orang yang dinukilkan ucapan tersebut darinya, meminta penjelasan darinya benar atau tidak hal itu terjadi. Ya. Kalau kalau tidak benar, maka selesai urusannya. Kalau benar, maka ditanya apa pendapatmu, apa sisi pendalilan dari ucapanmu. Ya. Kalau dia seliru, ya kita berikan masukan. Ya, kita berikan masukan. Semoga dia menjadi seorang yang rujuk kepada kebenaran. Namun terkadang dia juga memiliki dalil yang dengannya ketika kita menyebutkan, kita mendengar dia menyebutkan dalil tentang ucapannya, kita mengerti, oh dia yang benar. Ya. Dan jangan langsung apa yang kita dengar dari sebuah kesalahan yang kita sangka itu sebuah kesalahan disebarkan di majlis-majlis, ya, di obrolan, ya, karena itu akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan fitnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah engkau aku beritakan kepadamu, ya, tentang urusan yang menguasai segala sesuatu, ya, menguasai urusan-urusan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam lafaz sebelumnya dari hadis ini. Qultu, maka katakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisani nafsi, maka beliau memegang lisannya sendiri. Wa qala, maka beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, tahan olehmu ini, yakni lisannya. Qultu, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan diberikan hukuman, ya, menanggung dengan apa yang kita ucapkan, kita berbicara dengannya. Qal, maka Rasulullah mengatakan, sakilatka ummuk ya Mu'adz, sakilatka ummuk, ya. Makna sakilatka ummuk, ya, itu ringkasan dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, demikian pula dalam ulama yang lainnya dalam Aunul Ma'bud, demikian pula dalam Tuhfatul Akhwadi, ya. As-saklu itu maknanya adalah al-fakdu, ya, kehilangan. Wahia kalimatun tustakmalu wala yuradu biha haqiqatahu, ya, wala yuradu biha haqiqatuhu, yaitu sebuah kalimat yang sering digunakan namun, ya, namun yang diinginkan bukan hakikatnya, ya. Sakilatka ummuk, yakni ibumu kehilanganmu, ya. Maknanya apa? Al-maut, kematian, ya. Zahiruha doa, zahirnya doa, wa qad taridu mauridaz zajr, dan terkadang atau seringnya itu menempati kedudukan zajr, hardikan. Au ta'ajjub minal ghaflah an amriha, atau ya heran terhadap sikap lalai dari urusan yang disebutkan, ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sakilatka ummuk ya Mu'adz, ibumu kehilangan wahai Mu'adz. Wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim. Bukankah ya, manusia itu diseret terbalik di atas wajah-wajah mereka? Auqal, atau beliau mengatakan ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka. Illa khasa'idu al-sinatihim, tidaklah yang menyebabkan mereka diseret secara terlungkup, melainkan disebabkan karena ucapan lisan-lisan mereka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa ansahu talabat al-ilm wa ghairahum, dan aku nasihatkan kepada para penuntut ilmu demikian pula selain mereka, ayat taqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa alla yaj'alu a'radal ulama wal umara mutiyatan yarkabunaha kaifa masya'u, untuk menjadikan kehormatan para ulama, para pemimpin, sebagai hewan tunggangan yang bisa mereka kendarai bagaimanapun mereka inginkan. Fa innahu idza kanatil ghibatu fi amatin nas min kaba'iri dzunub, karena sesungguhnya jika ghibah, membicarakan kejelekan manusia secara umum, termasuk dosa-dosa besar, fahiya fil ulama wal umara asyad wa asyad, maka pada para ulama, demikian pula para pemimpin, itu dosanya lebih berat dan lebih berat lagi. Hamanallah wa iyyakum amma yaqdhabuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami, demikian pula kalian, dari apa yang Allah murkai. Wa hamana amma fihi al-udwan ala ikhwanina innahu jawadun karim. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara yang padanya terkandung permusuhan di antara sesama saudara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Ada ucapan yang sangat berharga dari Ibnu As-Sakir. Beliau mengatakan, inna luhumal ulama masmumah, sesungguhnya daging-daging para ulama itu beracun. Wa adatullah fi hataki astarin muntakisihim maklumah, dan adat Allah, sunnatullah, terhadap orang yang merobek, ya, merobek kehormatan, merobek aib yang tertutupi, yang menyebabkan itu menurunkan kadar kedudukan para ulama, maklumah, ya, sunnatullah terhadap mereka itu sesuatu yang telah diketahui, ya. Sebagian menyebutkan berdasarkan tarikh sejarah dari orang-orang terdahulu, di antara hukuman Allah terhadap orang-orang yang suka membicarakan kejelekan para ulama adalah dimatikan kalbunya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan terhadap orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat lagi kufur. Berikutnya, pertanyaan ke-101. Su'ila fadilatu syekh, ditanya fadilatu syekh, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau, ma taujihukum khawla ma yaksulu minal ba'di minatafaruk wa tahazzub. Apa arahanmu seputar apa yang terjadi pada sebagian manusia yang mereka terjatuh dalam perpecahan, berkelompok-kelompok? Fa'ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab dengan mengatakan, la syakka anna tahazzuba wa tafarruqa fi dinillah manhiyun anhu makhdurun minhu. Tidak diragukan lagi bahwasanya berkelompok-kelompok, berpecah-pecah dalam agama Allah merupakan perkara yang terlarang. Liqaulihi ta'ala, disebabkan karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallazina tafarraku wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Jangan kalian menjadi orang yang berpecah belah, ya, berselisih setelah jelas, ya, setelah datang kepada kalian penjelasan, petunjuk. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, ya. Ya. Lasta minhum fi syai. Mereka, ya, tidak menambahkan nilai pada mereka, kelompok mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah thumma yunabi'uhum bimakanu yaf'alun. Maka sesungguhnya saja urusan mereka kembalinya kepada Allah, kemudian Allah akan beritakan kepada mereka dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Fala yajuzu lil ummah al-islamiyah ayatafarraku akhzaban. Maka enggak boleh bagi umat Islam untuk mereka berkelompok-kelompok. Likulli ta'ifatin manhaj, ya, muqayirun limanhajil ukhra. Setiap kelompok memiliki manhaj, metode. Kemudian mereka mencela, ya, metode kelompok yang lainnya. Balil wajib istima'uhum ala dinillah ala manhajin wahid. Bahkan yang wajib bagi mereka untuk bersatu di atas agama Allah, di atas satu manhaj, bahwa hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para khulafaihi ar-rasyidin, ya, para khulafa ar-rasyidun, wasahabah al-mardiyin, demikian pula para sahabat yang diridhai. Liqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun setelah, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamasaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa addu alaiha bin nawajid, ya, gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyakum mamuhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Walaysa min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin an tatafarraqal ummah akhzaban likulli hizbin amir wa manhaj. Dan bukanlah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para khulafa ar-rasyidun, untuk, ya, memecah belah umat menjadi berkelompok-kelompok yang setiap kelompok memiliki pemimpin dan metode. Ya, kalau bahasa kita dengan memiliki anggaran dasar tersendiri, ya, aturan dasar masing-masing. Wa amirul ummah al-islamiyah wahid, ya, pemimpin umat Islam itu satu. Wa amiru kulli nahiyatin wahid, ya, dan pemimpin pada setiap sisi itu satu, ya, di setiap, anak kurang memahami yang ini, min kibalil amiril am, dari sisi pemimpin yang umum. Wa innama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bittikhadi amirin fi safar, ya. Dan sesungguhnya saja Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau perintahkan adalah menjadikan seorang amir pada saat melakukan safar, perjalanan. Li'annal musafirin naziquna anil midani wal qura allati fiha umara min kibalil amiril am. Karena orang-orang musyafir, ya, mereka akan melewati berbagai negeri, ya, yang padanya ada pemimpin, ya, sebelum pemimpin yang umum, ya, pemimpin utama, presiden atau yang semisalnya, ya, mereka akan melewati pemimpin-pemimpin daerah. Warubama taqsulu masyakil la tuqbalu ta'khir ila wusuli hadhil midan wal qura. Dan terkadang timbul kesulitan, ya, yang, ya, tidak bisa ditoleransi kalau misalnya terlambat dalam masalah itu, ya, ke negeri tersebut dalam misalnya administrasi, ya. Au masyakil saghirah la taqtamilul la aw masyakila saghirah la tahtamil raf ila umara'il midan wal qura, atau timbul masalah-masalah kecil yang tidak mungkin untuk dibawa, diangkat kepada pemimpin negeri, ya. Ada masalah di dalam safarnya, dalam perjalanan antar anggota safar tersebut. Kanuzul fi makanin wa nuzuh anhu wa tasrih rawakhil wa khabasaha wa nahwi dzalik, ya. Seperti turun atau singgah di suatu tempat, ya, istirahat, ya, atau berangkat, ya, atau tinggal lebih lama di tempat singgahnya tersebut, ya. Demikian pula yang semisal dari hal itu. Maka itu urusan dari kelompok safar tadi. Maka butuh ada yang menjadi pemutus, ya, perkaranya. Apakah mereka tetap di situ atau tidak, ya, atau lanjut atau tidak, harus ada amir. Fakana minal hikmah ayu amiral musafirun ahadahum limisli hadil halat. Maka termasuk perkara yang hikmah untuk para musafir mengangkat seorang pemimpin dari salah satu mereka, ya, disebabkan karena hal-hal yang demikian. Wa nasihati lil ummah, dan nasihatku terhadap umat ini, ayyattafiqu ala dinillah wa la yatafarraqu fih, ya. Untuk mereka sepakat, ya, bersatu di atas agama Allah dan jangan berpecah belah. Wa idza ra'au min shakhsin aw ta'ifatin khurujan an dzalik nasakhuhu, ya. Wa bayyanu lahu al-haq wa hadharuhu min al-mukhalafah wa bayyanu lahu an al-istima' ala al-haq aqrab ila sadad wal falah min at-tafarruq. Dan jika mereka melihat salah seseorang atau satu kelompok keluar dari hal itu, dari persatuan, maka hendaklah mereka menasihatinya, menjelaskan kepadanya kebenaran, memperingatkan dari menyelisihinya, dan menjelaskan bahwasanya persatuan di atas kebenaran itu lebih dekat kepada sikap lurus, istiqamah. Demikian pula selamat dari, ya, perpecahan. Wa idza kana al-khilaf an istihadin sa'iq fa innal wajib alla tatafarraq al-qulub wa takhtalifu min ajli dzalik. Jika khilaf dalam masalah ijtihad itu dibolehkan, maka sesungguhnya yang wajib tidak diperbolehkan untuk berpecah belahnya kalbu dan berselisihnya disebabkan karena perbedaan ijtihad tadi, ya. Yakni terkadang ada suatu masalah yang itu adalah sesuatu yang muncul dari ijtihad, berbeda para ulama dalam masalah ijtihad tersebut. Maka kalau seandainya ijtihad itu dibolehkan dalam masalah itu, ya tentunya tidak diperkenankan, tidak sepantasnya bagi orang yang masing-masing mengikuti ijtihad ulama yang berbeda, mereka berselisih kalbunya, ya, berselisih. Fa inna sahabah al-kiram radhiyallahu anhum hasala bainahum khilaf fil ijtihad fi ahdi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya para sahabat yang mulia terjadi di antara mereka perselisihan dalam masalah ijtihad pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasul bainahum ikhtilafun fil qulub aw tafarruq. Dan tidak terjadi perselisihan dalam hal qalbu, ya, perpecahan di antara mereka. Fal yakun lana fihim uswah, ya. Fa inna akhir hadhil ummah lan yasluha illa bima salaha bihi awwaluha maka hendaklah mereka itu menjadi contoh bagi kita. Meskipun mereka berselisih, meskipun mereka berbeda pendapat, mereka tetap bersatu, tidak berpecah belah. Maka sesungguhnya akhir dari umat ini tidaklah akan menjadi baik, melainkan, ya, baiknya itu dengan sebab apa-apa yang menjadi baiknya umat terdahulu yang di awal, yaitu ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa wafaqanallah ila ma yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita terhadap sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.